titik salah arti. Tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini. Ku paling muka bila saling bertatap mata, seolah kita tiada pernah saling mencinta. Mencari sebab serta mencari alasan terlena pastikan.